Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين Jamaah sekalian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Falhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa bermajlis, kita bisa bertolabul ilmi, kita bisa duduk menghadiri kajian ini, majlis ilmi ini tanpa adanya halangan yang berarti. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari terkait dengan tanda-tanda akhir zaman. Kalau kita membahas tanda-tanda akhir zaman berarti identik dengan kita membahas terkait dengan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Tentu saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zaman dunia yang kita hidup di dalamnya ini tetap nanti di suatu hari akan mengalami hari yang terakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, demikian pula junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabda-sabdanya bahwa nanti akan terjadi hari yang terakhir, yakni hari akhir zaman, hari kiamat. Terkait dengan tanda-tanda akhir zaman, kita bagi di sini menjadi tiga bagian. Yang pertama, tanda-tanda akhir zaman yang sifatnya umum. Yang kedua, tanda-tanda akhir zaman yang sifatnya khusus. Dan yang ketiga, tanda-tanda akhir zaman yang sifatnya lebih khusus. Jadi kita sangat, ada kata istilah wabil khusus, ini akhusul khusus, lebih khusus lagi. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan rahimakumullah. Yang pertama kita pelajari terkait dengan tanda-tanda akhir zaman yang sifatnya umum. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan sebuah hadis. Qala haddatsana Imran ibn Maisarah qala haddatsana Abdul Warith an Abi Tayyah an Anas ibn Malik Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ashratis sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharu zina. Kata Imam Al-Bukhari menyebutkan guru-gurunya, menyebutkan jalur periwayatan hadis yang beliau dengar, yang beliau riwayatkan sampai pada Rasul alaihi salatu wasallam, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa suatu hari Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda bumi ini akan mengalami kehancuran apabila ayyurfa'al ilmu, ilmu agama, bukan ilmu matematika, bukan ilmu ekonomi, tapi ilmu agama sudah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu ilmu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari demi hari para ulama lebih dahulu meninggalkan kita. Hari demi hari ilmu agama semakin berkurang dengan meninggalnya para ulama, para alim, para ulama. Saya tanya, apakah ada di antara ulama yang tidak meninggal dunia? Jawabannya, meninggal dunia. Sehingga dengan wafatnya para ulama, sehingga ilmu agama semakin sedikit, ditambah lagi jarang dari kalangan kaum muslimin yang mau untuk mempelajari agama Islam. Berarti itu sudah menjadi satu poin dekatnya kehancuran dunia. Itu sebagai salah satu tanda bahwa akhir zaman na'am sudah tiba waktunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada masa kita sekarang ini tontonan itu lebih jauh meriah daripada tuntunan. Iya apa enggak? Iya. Kodarullah, tadi saya melewati di alun-alun sana, itu ada tontonan, Pak. Cuman beda U dengan O. Ada tontonan. Itu Masya Allah jauh lebih meriah, jauh lebih banyak pengunjungnya, sampai tukang parkirnya bingung, apa namanya itu, naam, mengatur dari motor maupun mobil yang ada di situ. Tontonan lebih banyak, namun tuntunan, kajian ilmiah majlis ta'lim yang mempelajari ilmu agama bisa dihitung dengan jari. Itu yang pertama, ilmu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, ilmu agama semakin berkurang. Kemudian yang kedua, wa yathbutal jahlu, akhirnya kejahilan, kebodohan terkait dengan ilmu agama itu kokoh di muka bumi. Ketika para alim, para ulama, mereka telah meninggal dunia, sehingga yang hidup adalah orang-orang yang mereka tidak memiliki ilmu agama. Naam, akhirnya mau tidak mau mereka pun tetap harus memiliki seorang pemimpin. Naam, sebuah masyarakat, sebuah komunitas hidup di muka bumi harus ada seorang pemimpin. Berarti mau tidak mau mereka pun harus memimpin, mengangkat, menjadikan seorang pemimpin dari kalangan mereka sendiri. Otomatis yang menjadi pemimpin kira-kira orang yang berilmu atau bukan? Jawabannya, tentu saja bukan dari orang yang berilmu. Misalkan berilmu, berarti ilmunya tetap sudah berkurang. Kenapa? Karena para ulama telah meninggal dunia. Nah, sehingga orang yang jahil yang menjadi pemimpin ini tadi, dia pun memberikan jawaban-jawaban mengatur urusan umat, sehingga dia sendiri sesat, kemudian menyesatkan banyak orang. Yathbutal jahlu, kejahilan kokoh tetap ada di muka bumi. Selanjutnya kata Rasul, wa yushrobal khamru, khamr sudah diminum. Sekarang ini khamr sudah sampai di warung-warung atau tidak? Jawabnya sudah. Sudah sampai di warung-warung, sudah sampai di toko-toko dekat ya dengan pemukiman warga. Wa yadhharu zina, perzinaan juga semakin laris. Perzinaan juga semakin menjadi. Berarti poin-poin ini tadi sudah ada di masa kita. Berarti kita sekarang sudah pada masa-masa akhir zaman. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imamul Muslim. Afwan, masih diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Beliau mengatakan qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik qala la uhaddithukum haditsan la yuhaddithukum ahadun ba'di sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min ashratis sa'ah ay yaqilla al-'ilmu wa yadhharu al-jahlu wa yadhharu az-zina wa takthuru an-nisaa wa yaqillu ar-rijal hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid. Dari sahabat Anas bin Malik pula radhiyallahu taala anhu, juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya, Sahihul Bukhari. Kata beliau Anas bin Malik mengatakan kepada penduduk Basrah, la uhadithannakum hadithan, sungguh-sungguh akan aku sampaikan sebuah perkara kepada kalian yang mana tidak ada seorang pun setelahku akan menyampaikan perkara ini, perkara yang besar, perkara yang sangat membuat hati-hati manusia tercengang. Beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu agama semakin sedikit, semakin berkurang. Kejahilan di muka bumi semakin banyak, semakin merata. Kemudian perzinaan semakin merajalela. Wa taksurun nisa, para wanita semakin banyak. Dijelaskan oleh sebagian ulama, ada yang menjelaskan dikatakan wa taksurun nisa, banyak dari kalangan wanita. Bisa jadi para manusia ketika sang ibu melahirkan, na'am qaddarullah wa masya'a fa'ala, lahirnya perempuan, perempuan, perempuan. Na'am, banyak dari yang terlahir dari anak-anak perempuan. Na'am. Kemudian juga ada yang menjelaskan kemungkinan yang berikutnya, akan terjadi peperangan yang dahsyat sehingga kalangan pria itu mereka ikut berperang sehingga banyak yang terbunuh, akhirnya banyak para janda. Ibu-ibu otomatis tidak ikut berperang di rumah. Nah, sehingga walhasil nanti di akhir zaman para wanita itu banyak sekali jumlahnya. Wa yaqillar rajul wa yaqillar rijal, kemudian orang-orang pria laki-laki itu jumlahnya sangat sedikit, minim sekali. Hatta yakuna li 50 imra'atan, sampai-sampai kata Rasul alaihi salatu wasalam 50 wanita itu yang menjadi pemimpinnya, yang menguruskan urusan mereka cuman satu orang laki-laki. Dengan bahasa lain, satu laki-laki perbandingannya dari kalangan wanita berapa? 50. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain juga masih dalam Sahihul Bukhari, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang mulia, min asyratis sa'ah, kata Rasul alaihi salatu wasalam, min asyratis sa'ah idza tatawala ri'aul bahmi fil bunyan, termasuk di antara tanda-tanda akhir zaman apabila para penggembala binatang mereka berlomba-lomba dalam meninggikan ataukah membangun bangunan. Yakni orang-orang yang naam, kehidupan mereka pas-pasan, orang-orang yang mereka diantaranya adalah rendah, hina, akan tetapi mereka malah berlomba-lomba dalam kehidupan dunia. Tidak berlomba-lomba terkait dengan kehidupan akhirat, akan tapi malah berlomba-lomba terkait dengan memegahkan bangunan mereka, bangunan rumahnya. Dalam hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, min ashratis sa'ah ayyatabahan nasu fil masajid. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Darimi wa Ibnu Majah. Di antara tanda-tanda akhir zaman, apabila manusia mereka sudah berbangga-bangga dengan bangunan masjidnya, manusia sudah saling bersaing terkait dengan kemegahan masjidnya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imamul Al-Albani dalam Mishkatul Masabih. Masjid semakin mereka banggakan, diperluas, dipermegah, diperbagus, akan tetapi yang menghadiri sholatnya itu malah semakin sedikit. Kenapa? Karena iman semakin berkurang. Dalam artian banyak bangunan masjid, masjidnya luas, masjidnya megah, tapi masyarakatnya imannya semakin pada berkurang. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda umum yang kelima yang kami sebutkan pada kesempatan siang hari ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bainama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddits id jaa'a 'arabiyyun faqala mata as-sa'ah. Ketika kami duduk bersama Rasul alaihi salatu wassalam, tiba-tiba ada seorang Arab Badui, Arab pedalaman, datang seraya bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Kapan akhir zaman ini? Kapan dunia ini akan hancur? Gunung Merapi jeblok, Gunung Merbabu meletus, Gunung Tidar meletus, Gunung Sumbing meletus, Gunung Selamat meletus, bahkan naam bintang-bintang berjatuhan, kemudian matahari tidak bersinar lagi. Kapankah itu? Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, idza duyyatil amanatu fantadhiris sa'ah. Apabila amanat itu sudah disia-siakan, maka tunggulah hari akhir zaman, hari kehancuran, hari kiamat. Nah, bagaimana itu amanat disia-siakan, amanat diterlantarkan? Maka orang Arab Badui tadi kembali bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, kaifa idha'atuha? Bagaimana bentuk amanah itu disia-siakan wahai Rasul? Rasul alaihi salatu wasalam menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila amanah, apabila kepemimpinan, apabila urusan umat itu diserahkan, diamanahkan, diembankan kepada yang bukan ahlinya, bukan yang ya berkompeten di atasnya, maka fantadhiris sa'ah, tunggulah hari kiamat, tunggulah kehancuran akhir dunia ini. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang pemimpin itu adalah seorang yang betul-betul harus bisa memimpin, bisa mengomong, bisa mengayomi masyarakatnya, bisa mengarahkan masyarakatnya, dan istilah dengan bahasa mudahnya, seorang pemimpin adalah memang yang pas dan yang pantas untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin. Nah, maka kalau kita lihat di masa kita sekarang ini, banyak dari kalangan orang-orang yang dia diangkat sebagai seorang pemimpin, akan tapi orang tersebut tidak sebetulnya tidak ahli di atasnya ataukah di bidangnya. Sehingga banyak terjadi kekacauan, banyak terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat. Sehingga kalau amanah kepemimpinan sudah diserahkan kepada yang tidak ahlinya, maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, fantadhiris sa'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa hal terkait dengan tanda-tanda hari kiamat yang sifatnya khusus apa umum? Umum. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang sifatnya khusus sekaligus yang lebih khusus, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Muslim dari Hudzaifah ibn Usaid Al-Ghifari qol, ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Suatu hari Rasul alaihi salatu wasallam menghampiri kami. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam pun bertanya kepada kami, ma tadzkurun? Apa yang sedang kalian perbincangkan? Naam. Rasul bertanya terkait dengan apa yang sedang diperbincangkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dijawab oleh para sahabat, innaha qalu nadzkurus sa'ah. Sesungguhnya kami sedang berbincang-bincang, sedang berdiskusi terkait dengan kapan akan terjadi hari kiamat, wahai Rasul. Kapan terjadinya akhir zaman ini, ya Rasul? Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam melanjutkan ataukah bersabda, innaha lan taquma hatta tarau qablaha ashra ayat. Sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi sebelumnya 10 tanda. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sebelumnya terjadi 10 tanda. Fadzakara ad-dukhan. Kemudian beliau menyebutkan yang pertama, ad-dukhan. Dalam bahasa kita, awan atau asap. Yang kedua, dajjal. Yang ketiga, ad-dabbah. Dalam bahasa kita, binatang. Wa tulu'u asy-syamsi min maghribiha. Selanjutnya, terbitnya matahari dari arah barat. Kalau sekarang matahari terbit dari arah timur, tapi nanti di akhir zaman, ya, ketika hari kiamat sudah hampir terjadi, matahari terbit dari arah barat. Selanjutnya, wa nuzuli Isa ibni Maryam. Turunnya Nabi Isa bin Maryam. Selanjutnya, Ya'juj wa Ma'juj. Nah, kelompok yang sangat banyak jumlahnya. Tidak ada satu kekuatan di muka bumi yang mampu mengalahkan kekuatan Ya'juj wa Ma'juj. Selanjutnya wa thalathatu khusuf. Tiga khusuf. Ya ini wallah alam yang ana fahami. Tiga gempa. Nah. Kalau terkait dengan korun, ya, khusifa bil ardi, yakni korun beserta harta bendanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Naam. Walalam. Naam. Mungkin yang dimaksud dengan khusuf di sini adalah gempa. Naam. Atau mungkin ada yang menjelaskan lain, yakni gerhana atau apa, walalam. Yang jelas khusfun bil masyrik, satu kali terjadi di arah timur. Wa khusfun bil maghrib, satu kali terjadi di arah barat. Wa khusfun bi jaziratil arabi. Kemudian yang ketiga kalinya terjadi di jazirah Arab. Nah, di jazirah Arab. Wa akhiru dhalika takhruju minal Yaman. Narun takhruju minal Yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Kemudian tanda yang ke-10, tanda yang terakhir adalah munculnya api yang muncul dari arah Yaman. Dalam riwayat lain disebutkan dari daerah kota Aden. Ya, dari daerah kota Aden, Yaman sana. Yang mana api tersebut akan menggiring manusia ilal mahsyar, menuju ya mahsyar. Ya, salah satu tempat tertentu yang Allah Azza wa Jalla kehendaki nanti di akhir zaman. Nah, sudah berapa yang disebutkan dalam hadis tadi? Coba dicek dulu, Pak. 8 ya. Nah, walhasil thalathatu khusuf, 3 khusuf, 3 gerhana ataukah 3 gempa yang terjadi di timur ataukah daerah barat, kemudian satu kali terjadi jaziratul Arab, itu dihitung 3. Nah, itu dihitung 3. Kalau tidak, misalkan dihitung 1, berarti 6. Ada riwayat lain yang menyebutkan warihun tulqin nasa fil bahr, nanti di akhir zaman juga akan adanya angin yang akan melemparkan ataukah meniup manusia yang kemudian mereka terlempar ke tengah lautan. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam menyebutkan sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari, menyebut Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan untuk menukilkan ucapan ulama sebelumnya At-Tibi, di mana At-Tibi menyebutkan bahwa tanda-tanda akhir zaman yang 10 disebutkan dalam hadis tadi, imma ala qurbiha wa imma ala husuliha, secara global dibagi menjadi 2. Tanda-tanda itu bisa jadi menunjukkan hari kiamat sudah dekat, kemudian bagian yang kedua menunjukkan atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hari kiamat hampir ataukah tinggal hitungan apa namanya itu waktu saja untuk terjadi. Nah, yakni alamatu qurbiha wa alamatu husuliha, tanda dekatnya dan tanda akan segera terjadinya. Alamatu qurbis sa'ah, sehingga secara kesimpulan tanda-tanda yang 10 tadi bisa kita kelompokkan. Yang pertama, alamatu qurbis sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Yang pertama, munculnya dajjal. Yang kedua, turunnya Nabi Isa dari langit. Yang ketiga, munculnya atau keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian yang keempat, gempa yang terjadi di daerah timur. Kemudian yang kelima, gempa yang terjadi di daerah barat. Yang keenam, gempa yang terjadi di Jaziratul Arab, Jazirah Arab. Kemudian berikutnya, alamatu husulis sa'ah, tanda-tanda akan segera terjadinya hari kiamat. Tanda-tanda akan segera terjadi hari kiamat. Yang pertama, munculnya awan atau asap. Yang kedua, terbitnya matahari dari arah barat. Yang ketiga, munculnya binatang khusus. Dan yang keempat, munculnya api dari kota Aden menggiring manusia ke arah barat. Nah, kota Aden ini di negara Yaman. Sehingga 10 hal ini tadi yang akan kita pelajari Naam. Pertama, khurujud dajjal. Keluarnya ataukah munculnya dajjal. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebuah bab Al-Mansurat wal Milh. Kemudian beliau menyebutkan yakni Kitabul Mansurat wal Milh, kemudian di bawahnya beliau menyebutkan bab Ahaditsid Dajjal wa Asyratis Sa'ah wa ghairiha. Sebuah bab yang menjelaskan terkait dengan Dajjal dan juga tanda-tanda hari kiamat dengan pula yang lainnya. Terkait dengan Dajjal, hadis-hadis ini pada awal-awal bab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin sangat panjang hadisnya, nanti bisa dilihat sendiri, yang punya kitabnya di rumah bisa dibuka. Yang jelas itu disebutkan pada bab terakhir atau kitab terakhir. Nah, jadi bukanya dari akhir kitab, langsung cari nampak tentang Dajjal. Insyaallah gampang ketemu. Terkait dengan Dajjal, kita langsung mendengarkan yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dia telah meninggal dunia. Dajjal ini mubalaghah minad dajjal, yakni bentuk mubalaghah dari kata ad-dajjal. Dajjal itu dalam bahasa kita kadzib, yakni dusta. Berarti dajjal ini sama dengan kadzab, yakni banyak dustanya, dengan bahasa mudah pendusta. Nah, dalam bahasa Jawanya tukang ngapusi, itulah dajjal. Sehingga terkadang ada orang yang saling ejek-mejek kemudian mengatakan wah itu dajjal. Nah, itu bisa jadi maksudnya sok ngapusi ya. Nah, inilah dajjal. Kata beliau terkait dengan hadits yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dari sahabat Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwa Dajjal ini rambutnya keriting. Dajjal rambutnya keriting. Syabun min Bani Adam. Kata beliau, Dajjal ini seorang pemuda dari keturunan Nabi Adam. Yaitu dari kalangan manusia. Bukan dari kalangan jin. Bukan dari kalangan ifrit. Bukan dari kalangan demit, bukan dari kalangan ya binatang ataupun yang lainnya, tapi dari kalangan manusia. Ini Dajjal. Kemudian Dajjal ini matanya buta sebelah. Ya, batanya matanya buta sebelah atau picak dan semisalnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman akan menakdirkan munculnya Dajjal ini tadi, di mana Dajjal ini tadi memiliki kekuatan yang luar biasa. Dajjal ini akan pergi menemui dan mengajak masyarakat yang ada di muka bumi, mengajak mereka supaya menyembah kepada dirinya, kepada Dajjal. Dan Dajjal ini dia mengaku sebagai Rob. Iya. Mengaku sebagai Rabbul Alamin, sang pencipta, pencipta alam semesta. Kemudian ada di antara masyarakat yang beriman, yakni mau mengikuti seruan Dajjal, dan ada di antara sebagian manusia yang tidak mau untuk mengikuti seruan Dajjal. Disebutkan dalam hadis bahwa Dajjal ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Fayamurus sama fatumtir wal ardo fatanbut. Ketika Dajjal menyuruh kepada langit untuk turun hujan, langsung saja serta merta seketika itu juga langsung turun hujan. Kalau sekarang ada apa tidak yang bisa menurunkan hujan? Langit, hujan, langsung hujan. Ada apa enggak? Enggak ada. Tapi Dajjal nanti akan terjadi di akhir zaman mampu memiliki kekuatan seperti itu. Memerintahkan kepada langit, langit magelang hujan deras, langsung hujan deras. Nah, inilah Dajjal. Kemudian juga Dajjal diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerintahkan kepada bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, langsung serta-merta tumbuh-tumbuh-tumbuhan. Nah, misalkan ada gunung, ada tempat ataukah daerah yang tidak bisa ditanami cocok tanam, ya tak ada hujan misalkan, kemudian tiba-tiba Dajjal datang ke situ kemudian menyuruh supaya tanah itu kemudian menumbuhkan berbagai macam tanaman kemudian berbuah, itu bisa. Namun pertanyaannya, apakah Dajjal kemudian memiliki kekuatan tersendiri tanpa di bawah kehendak dari Allah Azza wa Jalla? Jawabannya tidak. Nah, meskipun Dajjal memiliki kekuatan seperti itu, tetap Dajjal di bawah kekuasaan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan, menciptakan untuk Dajjal memiliki kekuatan seperti itu. Tujuannya apa? Untuk menguji umat manusia. Namanya ujian itu sulit apa tidak? Sulit. Ini ujian itu gampang ya banyak dari perwira gitu. Kalau ujian itu gampang banyak yang jadi dokter. Tapi ujian itu sulit. Bahkan sudah sulit banyak yang dipersulit. Iya apa enggak? Nah, itulah ujian. Lah orang-orang yang beriman nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan munculnya Dajjal yang kondisinya seperti tadi. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga Dajjal mampu untuk menjadikan binatang-binatang yang sebelumnya ya susunya tidak bisa diperah, kemudian tiba-tiba ambing susunya banyak, yang sebelumnya kurus tiba-tiba langsung gemuk. Inilah Dajjal memiliki kekuatan yang luar biasa di akhir zaman munculnya. Kemudian ketika Dajjal mendatangi sebagian masyarakat yang kemudian Dajjal menampakkan kekuatannya seperti tadi, banyak dari masyarakat yang kemudian mengikuti Dajjal, seruan Dajjal, beribadah, menyembah kepada Dajjal. Namun ketika ada sebuah masyarakat yang mereka betul-betul beriman hanya kepada Allah Azza wa Jalla, ketika mereka diseru untuk beriman, yakni diseru untuk menyembah kepada Dajjal, orang-orang yang beriman ini tadi tidak mau, enggan untuk menyembah kepada Dajjal. Akhirnya tempat pemukiman dari orang-orang yang beriman ini tadi dijadikan kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Yang sebelumnya ada air pam, tiba-tiba air pamnya hilang, dalam artian airnya tidak ada. Yang sebelumnya murah air, tiba-tiba kering keruntang. Yang sebelumnya hijau royo-royo, kemudian menjadi gersang panas. Nah, inilah kondisi Dajjal. Namun bagaimanapun juga, wal aqibatul muttaqin. Kesudahan yang bagus, kesudahan yang baik, kesudahan yang istimewa itu tentu saja bagi mereka-mereka yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, thumma innahu yabqa fil ardi arba'ina yawman. Dajjal ini akan berada di muka bumi selama 40 hari. Selama 40 hari. 40 hari itu lama apa sebentar, Pak? Sebentar apa lama? Hah? Ayo, saya jawabannya sebentar dulu. Jangan keburu-buru dijawab. Ternyata 40 hari itu satu harinya seperti satu tahun. Berarti tadi 40 hari, namun satu harinya seperti satu tahun. Satu tahun berapa hari? 360 hari. Itu hitungnya cuma satu hari. Nah, tadi terbit matahari misalkan jam 5:30 ya, sampai nanti tenggelam matahari misalkan jam 6 sore, itu lamanya 1 tahun. Lamanya 1 tahun, 360 hari lamanya. Kemudian pada hari yang kedua lamanya 1 bulan, yakni 30 hari. Kemudian hari yang ketiga lamanya itu seperti 1 pekan. Nah, lamanya seperti 1 pekan. Ini baru 3 hari ya. Kemudian 37 hari berikutnya itu harinya seperti biasa. Seperti sekarang ini biasa. Nah, lah berarti 40 hari itu lama apa tidak, Pak? Lama. Ayo, tayo. Selanjutnya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal yaumul ladzi kasanatin takfina fiha salatun wahidah?" Satu hari yang lama waktunya itu bagikan 1 tahun. Apakah cukup bagi kami untuk sholat? 1 hari berapa kali? 5 kali. Cukup sholat bagi kami 5 waktu saja? 5 kali saja? Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Nah, apakah 1 hari yang lamanya 1 tahun itu cukup bagi kami untuk sholat 5 waktu saja ya Rasulullah? Yani sholat seperti 1 hari saja. Nah, dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, qala lahum la, tidak. Namun uqduru lahu qadrahu, akan tetapi dalam masalah waktu sholat, kalian ukur, kalian perkirakan sesuai dengan waktunya. Jadi nanti di akhir zaman waktunya seperti itu. Nah, berarti kita kira-kira, nah, antara sholat subuh dengan sholat duhur yang biasanya itu kira-kira berapa jam jaraknya? Antara sholat duhur dengan sholat asar kira-kira jaraknya biasanya berapa jam? Di situ kita sholat. Nah, baik. Kemudian demikian pula terkait dengan hari yang lamanya 30 hari, yakni seperti 1 bulan. Melaksanakan sholatnya juga seperti itu. Dihitung, diukur, kita melaksanakan sholat sesuai dengan kadar waktunya yang yakni pada hari-hari biasanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau menjelaskan ada di sebagian tempat di muka bumi ini yang mana matahari menyinari di tengah-tengah mereka selama 6 bulan. Kemudian mereka tidak mendapatkan sinar matahari selama 6 bulan. Daerah mana itu? Kutub ya? Tayyib. Nah, lah sekarang pertanyaannya, kalau kita di kutub, sholatnya bagaimana? Padahal 6 bulan panas terus, enggak pernah malam. 6 bulan berikutnya gelap terus, malam terus enggak ada siang. Sholatnya bagaimana? Kata Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Faymin, ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha bijaksana. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam memberitakan terkait dengan Dajjal, di mana harinya seperti tadi kondisinya, kemudian Allah azza wa ta'ala menakdirkan ada seorang sahabat, ya, yang kemudian bertanya terkait dengan bagaimana tata cara sholat di hari itu. Nah, tadi telah kita dengarkan tata cara sholatnya. Maka demikian pula jawabannya, kalau ada di sebuah tempat misalkan di kutub 6 bulan siang terus, 6 bulan lama terus, waktu sholatnya sesuai dengan kadar-kadar ataukah waktu-waktu sholat yang biasanya, yakni tetangga terdekat dari tempat tersebut. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal ini munculnya dari sebuah tempat letaknya antara Irak dengan Syam. Antara Irak dengan Syam. Nah, min qibal Iran, dari daerah negara Iran. Dari daerah sana akan muncul Dajjal. Nah, dari daerah negara Iran. Nah, tayyib. وَيَتْبَعُهُ مِنْ يَهُودِ أَسْفَهَنْ سَبْعُونَ أَلْفًا. Dajjal muncul dari daerah negara Iran yang kemudian akan diikuti langsung didukung penuh oleh orang-orang Yahudi di kota Asfahan. Kalau sekarang kata Isfahan ya. Ada kota Isfahan di Iran? Insya Allah ada ya. Jadi ada Teheran, ada apalagi, ada Isfahan. Lah, Dajjal ketika nanti muncul di akhir zaman akan langsung diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi dari kota Asfahan atau Isfahan. Nah, alaihim toyalisah ainaun rofi'un minatiyab. Orang 70 ribu orang Yahudi yang langsung mendukung penuh mengikuti ajakan dan seruan Dajjal, mereka pakaiannya nyentrik, pakaiannya nyecis, pakaian-pakaian mereka adalah pakaian-pakaian yang istimewa, pakaian-pakaian yang sangat istimewa, pakaian khusus. Nah, tidak sembarang orang bisa membeli ataupun mengenakan pakaian tersebut. Pakaian sangat mahal. Nah, wa ka'annahum wallahu alam yajtami'una hunaka liyatba'ud dajjal li'anna al-yahuda ahla dajjalin wa kadhibin wa ghadarin wa khiyana. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha tahu bahwa Dajjal, para orang-orang Yahudi dikumpulkan di situ kota Isfahan, yang kemudian nanti mereka bersiap-siap akan mengikuti imam mereka yakni Dajjal. Dikarenakan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat pendusta, orang-orang yang sangat mengingkari janji, dan orang-orang yang sangat mudah sekali untuk berkhianat. Nah, kemudian beliau menyebutkan di antara bentuk dari perkara-perkara keanehan yang ada pada Dajjal, nanti di akhir zaman ketika Dajjal sudah turun, sudah muncul, akan ada seorang pemuda dari kalangan kaum muslimin, yang mana seorang pemuda ini mencari yang namanya Dajjal. Seorang muslim berusaha mencari yang namanya Dajjal, kemudian ternyata naam dihadang oleh para pengawalnya. Ya, langsung ditangkap oleh para pengawalnya, ditanya kamu mau kemana? Pemuda muslim ini menjawab, aku akan bertemu ataukah mencari orang yang namanya Dajjal. Kemudian ditangkap oleh pengawal Dajjal yang kemudian diinterogasi, kemudian hampir saja dibunuh, akan tapi kemudian mereka saling berselisih. Sebagian yang mengatakan, bukankah kita telah disuruh oleh Rob kita, siapa Rob mereka? Dajjal. Bahwa kita tidak boleh membunuh, yang berhak untuk membunuh adalah Rob kita, yakni Dajjal. Akhirnya, naam, seorang pemuda muslim tadi dibawa oleh para pengawal Dajjal, akhirnya dipertemukan dengan Dajjal, yang akhirnya, naam, disuruh oleh Dajjal untuk menyatakan bahwa Dajjal itu adalah Rabb-nya dia. Nah, namun seorang pemuda muslim tadi nam tidak mau untuk meyakini bahwa Dajjal sebagai Rabb-nya. Yang akhirnya Dajjal ini memerintahkan untuk didatangkan gergaji. Akhirnya pemuda muslim tadi digergaji, dibelah menjadi dua. Meninggal apa tidak? Tidak meninggal. Karena ini memang ya, salah satu dari kekuatan Dajjal, ingin menguji, ingin memaksa supaya pemuda itu tadi mau menyembah kepada Dajjal. Nah, pemuda itu dibelah jadi dua, yang sebelahnya satu, sebelah kanan dilempar sana jauh, yang sebelah kiri dilempar sana jauh. Kemudian setelah itu dipanggil sama Dajjal, sini kumpul sini, yang sebelah sana panggil sini kumpul sini. Kemudian jadi satu kembali, kemudian ya menjadi satu seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada pemuda tersebut. Kemudian ditanya oleh Dajjal, diperintahkan untuk beriman menyembah kepada Dajjal. Sekarang kamu percaya kalau saya Rob kamu, aku bisa menghidupkan kamu, saya bisa mematikan kamu. Maka pemuda muslim itu mengatakan, justru saya semakin yakin bahwa kamu adalah dajjal, saya tidak beriman kepadamu, saya beriman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dajjal pun ya dalam bahasa kita gergetan ya, kemudian akhirnya dibelah kembali seperti yang pertama kali, kemudian dikumpulkan kembali. Ternyata pemuda ini pun ketika ditanya, kamu mau beriman kepada gua apa tidak, tetap dia menyatakan, saya tidak mau menyembah kepadamu. Akhirnya yang ketiga kali ketika dajjal ingin membelah kembali pemuda tersebut ya, Allah subhanahu wa ta'ala melindungi pemuda tersebut sehingga dajjal tidak mampu untuk membelah ya pemuda tadi. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Perlu kita imani bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam belum meninggal dunia. Yang disalib, yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, akan tetapi ya orang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala ubah wujudnya seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini termasuk dari tanda-tanda akhir zaman dan ini disebutkan dalam Al-Quran juga hadis. Sehingga kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengimani bahwa Nabi Isa itu masih hidup. Ketika Dajjal sudah turun di muka bumi kemudian membuat kerusakan, menjadikan banyak orang-orang yang beriman kemudian murtad, banyak orang-orang yang bertakwa kemudian bermaksiat, kemudian turunlah Allah Azza wa Jalla turunkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan ketika itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun, yadahu ala ajnihati malakain, turunnya dalam keadaan kedua tangan beliau memegang ataukah berada di sayap-sayap para malaikat atau sayap dua malaikat. Dan para malaikat ini memiliki banyak sayap. Nah, bentuknya kayak apa? Wallahu a'lam bishawab. Yanzilani bihi as-sama minas sama. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dengan dikawal oleh dua malaikat tadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam ke muka bumi. Yanzilu inda qiyamis sa'ali yaktul ad-dajjal. Nabi Isa turun ke muka bumi, di antara visi dan misinya adalah untuk membunuh Dajjal. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, walladhi nafsi biyadih la yushikanna inna ayyan zila fikum ibna Maryam hakaman adlan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh-sungguh Nabi Isa bin Maryam nanti akan turun kepada kalian dalam keadaan beliau sebagai orang yang bijaksana, dalam keadaan beliau sebagai orang yang adil, fayaksirat solib, kemudian Dajjal nanti akan mematahkan, menghancurkan salib-salib. Kalau salib-salib sekarang ini diagungkan apa dihinakan? Diagungkan oleh sebagian orang. Tapi nanti di akhir zaman, di antara tugas, visi dan misi ya emban amanah oleh dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah bertugas untuk menghancurkan salib-salib. Wa yaqtulal khinzir, kemudian membunuh babi-babi. Kalau babi-babi sekarang ya harganya murah apa mahal? Mahal, bahkan dipelihara. Nah, banyak manusia yang menikmatinya. Tapi nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa turun akan membunuh para babi-babi tersebut. Wa yad'al jizyah, kemudian Nabi Isa akan membebaskan pajak Ya, sehingga kalau ingin bebas pajak, sabar nanti sampai turunnya Nabi Isa. Tapi jangan, hati-hati, nanti sebelum Nabi Isa turun ada siapa tadi? Dajjal, bahaya. Nah, sehingga kita dibimbing oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Ya, kita diperintahkan, dianjurkan untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Nah, karena Dajjal ini fitnahnya, ujiannya luar biasa. Nah, kalau sekarang ini banyak yang dengan jabatan kemudian imannya kontal, banyak karena uang 1 miliar, 2 miliar kemudian takwanya tertendang, namun kalau Dajjal tidak cuma itu saja. Ya. Tidak cuma 1 miliar, 2 miliar, tapi lebih daripada itu dahsyatnya. Sehingga kita dibimbingkan untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Kemudian di antara tugas ataukah yang akan dilakukan Nabi Isa alaihi salatu wasalam nanti di akhir zaman, wa yafidul mal hatta la yaqbaluhu ahadun, akan membagi-bagikan harta sampai tidak ada yang mau untuk menerima harta. Kalau sekarang harta jadi rebutan apa enggak? Rebutan. Perang siap demi hartaan gitu. Nah, sebuah rumah tangga, nah, ketika ayahnya meninggal dunia, anaknya rebutan harta warisan. Ada apa enggak? Banyak rebutan harta. Nah, tukang parkir saling jotos-jotosan rebutan area parkir, banyak apa enggak? Banyak, demi harta. Tapi nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihi salatu wasalam akan membagi-bagikan harta sampai naam tidak ada yang mau untuk menerima. Kenapa? Saking makmurnya. Nah, ibaratnya kita di rumah sudah punya nasi, mau dikasih nasi. Saking makmurnya pun buatan sahan gitu. Sudah cukup. Nah, sangat makmur ketika itu. Hatta takuna sajdatul wahidu khairan min ad-dunya wa ma fiha, bahkan yang lebih. Naam, beliau menyebutkan sampai as-sajdah. Naam, bisa jadi tempat sujud, bisa jadi naam satu kali beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Naam. Kemudian dalam Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis, dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul alaihi salatu wasalam, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirin ila yaumil qiyamah. Akan senantiasa ada dari kalangan umatku, dari kalangan umat Rasul alaihi salatu wasalam, yang mereka berperang di atas kebenaran, membela agama Islam, membela kebenaran sampai nanti hari kiamat. Qal fayanzilu Isa ibnu Maryam. Kemudian sampai nanti Nabi Isa alaihi salatu wasalam akan turun. Fayaqulu amiruhum. Kemudian pimpinan pasukan dari umat Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam, ta'al sallibina, sallilana. Dalam bahasa kita, ya, jamaah sudah mau ditegakkan, sudah ada imam sendiri dari umatnya Rasul alaihi salatu wasalam, imam di depan, ya, kemudian imam tadi manggil Nabi Isa. Nabi Isa, monggo panjenengan yang menjadi imam. Silakan Anda yang menjadi imamnya. Nah, sallilana, silakan Anda yang di depan, kami di belakang Anda. Fayaqulula, Nabi Isa menjawab, tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatan takrimatullahi hadil ummah. Sesungguhnya antara satu di antara kalian dengan yang lainnya itu sebagai pemimpin. Yani masalah kepemimpinan dari kalangan kalian, saya ngikut saja dalam bahasa kita. Bisa jadi ini yang dimaksud dengan Imam Mahdi. Nah, walhasil Imam Mahdi, nah, itu dari umatnya Rasul, bahkan dari keturunan Fatimah. Nah, Imam Mahdi nanti akan menegakkan keadilan di muka bumi, ia makmur di masa Imam Mahdi. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Isa alaihi salatu wasalam turun ke muka bumi, Ketika Nabi Isa alaihi salatu wasalam turun ke muka bumi, beliau kemudian mencari dajjal yang sudah membuat kerusakan di muka bumi tersebut. Fala yahilu li kafir, sehingga tidak ada seorang kafir yang mereka mencium nafas dari Nabi Isa alaihi salatu wasalam, melainkan mereka langsung akan meninggal dunia. Padahal nafas dari Nabi Musa alaihi salatu wasalam itu jauhnya sampai jarak mata memandang. Kalau kita memandang dari sini sampai Gunung Sumbing, kelihatan apa? Masih kelihatan. Padahal bisa lebih jauh daripada itu. Nah, sejauh mata memandang itulah nafasnya dari Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Kalau nafasnya kita sampai 1 meter, enggak nyampe. Paling 1 jengkal, 1 kilan itu aja bumbuan nanti ya. Enggak nyampe. Lah ini, nafasnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam, ketika tercium oleh orang-orang kafir, mereka langsung meninggal dunia. Padahal sekali lagi, nafas Nabi Isa alaihi salatu wasalam itu sampai jaraknya sejauh mata memandang. Berarti orang-orang kafir, katakan Nabi Isa alaihi salatu wasalam turun, akan banyak yang meninggal dari kalangan mereka di akhir zaman nanti. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Isa alaihi salatu wasalam tadi turunnya di sekitar Menara Putih. Ya, Nabi Isa alaihi salatu wasalam tadi turunnya di sekitar Menara Putih, bukan Gedung Putih ya, tapi Menara Putih. Syarqiyyi Dimasyq, di sebelah timur ya Dimasyq. Dimasyq itu kalau sekarang ya Syria atau negara Suria. Ya Syria atau Suria. Nah, dari sebelah timur sana nanti di akhir zaman akan ada yang namanya Menara Putih. Lah, disitulah Nabi Isa alaihi salatu wasalam turun dari langit. Kalau sekarang belum ada, nanti pasti akan ada yang namanya Menara Putih di sebelah timur kota Suria. Nah, kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasalam mencari Dajjal. Otomatis Dajjal kan ngumpet gitu ya. Dajjal ngumpet karena tahu akan dibunuh oleh Nabi Isa. Dajjal tadi ngumpet. Akhirnya terus-menerus dicari oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam sampai akhirnya ketemu di daerah Palestina. Ya, Dajjal nanti akan ditemukan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam di daerah Palestina. Tepatnya di Babul Ladd. Wallahu alam, Babul Ladd ini apakah istilah ataukah mengada nama sendiri nanti di akhir zaman, wallahu alam. Namun secara bahasa, Babul Ladd ini kata-kata ladu dari kata aladu, ini banyak sekali perseteruan. Dan kalau kita saksikan memang di daerah Palestina ini terjadi perseteruan yang sangat sengit. Iya apa enggak? Ya. Nah, apakah Babul Ladd ini istilah khusus? Walhasil di daerah Palestina, Baitul Maqdis Palestina ya. Nah, karena kebetulan ya Baitul Maqdis ataukah Palestina ini merupakan salah satu tempat yang diagungkan, diritualkan oleh tiga agama. Agama Yahudi mengklaim, meyakini bahwa Baitul Maqdis, daerah Yerusalem dan misalnya, itu merupakan bekas peninggalan kerajaan Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Yang orang-orang Nasrani mengklaim bahwa di daerah situ Yesus, ya kata mereka, Yesus dibunuh. Nah, kalau kita orang-orang Muslim jelas di situ ada Baitul apa, ada Masjidil Aqsa an gitu. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walhasil Dajjal ketemu di situ. Nah, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Insyaallah enggak ada pertanyaan ya. Kita selesaikan ya. Iya, Bang. kita selesaikan ya, Mas. Iya. Nah, setelah Dajjal terbunuh, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, menurunkan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ataukah mengutus, mengirimkan, menakdirkan adanya sekelompok umat manusia yang banyak sekali, yang mereka kekuatannya juga luar biasa. Tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi yang mampu untuk menandingi kekuatan mereka. Mereka siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Nah, jadi Ya'juj wa Ma'juj ini dulu sudah ada. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat-ayat terakhir kisah Dzulqarnain. Ya, suatu ketika Dzulqarnain melewati sebuah masyarakat yang mereka berada di antara dua gunung, ya, atau di dekat gunung, yang kemudian masyarakat di situ mereka minta kepada Dzulqarnain supaya dibuatkan benteng, ya, yang memisahkan ataukah melindungi mereka dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj dulu. Padahal Dzulqarnain ini masanya ya sebelum Nabi Isa dan sebelumnya. Nah, itu sudah ada Ya'juj wa Ma'juj. Dan Dzulqarnain ini merupakan hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan juga yang luar biasa. Memiliki apa namanya itu spesialis, ya, kalau dalam bahasa kita mungkin tukang besi gitu ya. Kemudian Dzulqarnain meminta supaya dibantu dalam membuat benteng 6 dari Ya'juj Ma'juj supaya tidak mengganggu mereka. Kemudian dibuatlah benteng antara gunung yang satu dengan gunung yang satunya. Nah, masyarakat yang hidup di kala itu diminta untuk mengumpulkan potongan-potongan besi, ditumpuk sampai antara gunung satu gunung berikutnya sejajar. Kemudian Dzulqarnain meminta supaya dinyalakan api yang besar. Ya, ketika besi itu sudah menganga, panas itu, kemudian minta ya tembaga atau timah, kemudian dilelehkan. Setelah itu kemudian dicurkan itu di apa bahasa Indonesianya, dituangkan. Nah, itu mohon maaf kalau bahasa Jawa, ya, dituangkan ke besi yang sudah ditumpuk-tumpuk tinggi tadi. Kemudian setelah itu jadilah benteng yang sangat kokoh, yang sangat kuat, sehingga Ya'juj wa Ma'juj tidak mampu untuk menaikinya, juga tidak mampu untuk melubanginya. Namun pada masa Rasul alaihi salatu wasalam diutus, suatu hari Rasul alaihi salatu wasalam ya terbangun, terjaga dan kaget, langsung beliau mengatakan wailun lil arab min syarrin qad diktarab. Ya, celaka, kecelakaan bagi bangsa Arab, kebinasan bagi bangsa Arab karena kehancuran sudah dekat. Sesungguhnya pada hari ini Ya'juj wa Ma'juj sudah berhasil untuk melubangi bentengnya. Kemudian mengisarkan segini antara ibu jari, ya, jari ibu jari, di kemudian jari telunjuk disatukan gini, ada yang menjelaskan dipepetkan gini sampai kecil bolongannya, lubangnya, ada yang agak besar gini. Walhasil sudah segitu mereka berhasil melubangi. Nah, itu kapan berhasil dilubangi? Kapan? Pada zaman Rasul. Lah sekarang, dari zaman Rasul sampai sekarang sudah berapa ribu tahun? 1434, hampir 1500 tahun. Hampir 1500 tahun. Kira-kira kalau dulu lubangnya segitu, sekarang lubangnya seberapa? Nah, wallahu alam bisawab. Berarti sudah sangat-sangat dekat terjadi kehancuran di muka bumi ini. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ya'juj wa Ma'juj ini dari keturunan Bani Adam, yakni dari jenis manusia, bukan dari kalangan binatang ataukah bukan dari kalangan jenis makhluk luar angkasa, bukan, tapi dari jenis manusia. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan banyak dalilnya dalam kitabnya ini. Kemudian beliau menyebutkan karena saking banyaknya Ya'juj wa Ma'juj sampai-sampai tempat-tempat yang ada di bawah, tempat yang rata, itu tidak bisa menampung Ya'juj wa Ma'juj, sampai di daerah pegunungan, gunung-gunung yang tinggi, itu penuh dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ketika Allah Azza wa Jalla memberitakan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam bahwa Ya'juj wa Ma'juj sudah akan keluar, kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasalam diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla supaya mengajak orang-orang yang muslim, orang-orang Islam yang bersama Nabi Isa untuk menyelamatkan diri ke Bukit Tur. Ya, ke Bukit Tur. Ini berarti salah satu taktik perang ya. Kalau pasukan banyak berarti kita berlindung di atasan itu ya. Berlindung naik ke atas Bukit Tur. Nah, Ya'juj wa Ma'juj ini karena saking banyaknya jumlah mereka, ketika melewati lautan yang airnya sangat banyak sekali melimpah, nah, yang rombongan pertama minum, kemudian rombongan yang terakhir tidak dapat jatah minum dari air laut tersebut. Sampai-sampai yang bagian terakhir dari Ya'juj wa Ma'juj mengatakan, kayaknya dulu di sini ada air, kok sekarang nggak ada, kering kerontang. Itu. Saking banyaknya jumlah mereka, sehingga nanti tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi yang mampu untuk mengalahkan Ya'juj wa Ma'juj. Nah, nas'alullah salamatul afiyah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari ujian adanya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Isa alaihi salatu wasalam bersama kaum muslimin, mereka bertahan hidup di Bukit Tur selama berpuluh-puluh hari. Nah, sampai-sampai karena kehabisan bekal, kehabisan makan, diibaratkan satu kepala sapi itu jauh lebih mahal, jauh lebih berharga daripada uang dinar dalam bahasa kita, daripada uang triliunan rupiah, dalam rangka untuk menahan hidup, ya, menyambung hidup. Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wasalam berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dengan pula diamini ataukah diikuti oleh kaum muslimin yang ikut naik di situ bersama Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Semoga agar Allah Azza wa Jalla menyelamatkan mereka dari kepungan ataukah dari gangguan Ya'juj wa Ma'juj tadi. Akhirnya Allah Azza wa Jalla pun di suatu malam menakdirkan adanya ulat, ya, ternyata matinya sepele Ya'juj wa Ma'juj itu ya. Dalam bahasa kita adik kuasa, bukan kakak kuasa, adik kuasa, tapi meninggalnya, runtuhnya, musnahnya juga kelihatannya sepele. Tapi ini kalau manusia membuat enggak bisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan adanya ulat yang makan atau masuk melewati leher-leher mereka. Ketika ulat itu nempel ke leher mereka langsung mati. Dan mereka semuanya Ya'juj wa Ma'juj yang ada di muka bumi itu sekejap satu malam semuanya langsung mati. Dengan bahasa kasarnya mampus, binasa. Nah, kira-kira ya, kira-kira Pak, jumlah mayat yang ada ketika itu banyak apa sedikit? Banyak sekali. Hampir-hampir disebutkan dalam hadis tidak ada satu tempat di muka bumi jarak satu kini, satu kilan ya dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Satu jengkal itu pasti didapati mayat. Jarak satu jengkal ada mayat, mayat, mayat, mayat. Itu ketika Nabi Isa alaihi salatu wasalam bersama kaum muslimin turun dari Bukit Tur. Ya, turun didapati tidak ada jarak satu jengkal pasti di situ ada mayat. Nah, baunya sangat busuk, baunya tidak sedap yang namanya mayat bangkai. Nah, akhirnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam bersama kaum muslimin berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan gangguan dari mayat-mayat Ya'juj wa Ma'juj yang tadi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung yang besar. Disebutkan burung itu seperti leher unta. Wallah alam apakah dimaksud burung unta atau bukan. Yang jelas burungnya itu besar. ya, yang ada nanti di akhir zaman pada masa Ya'juj wa Ma'juj ketika sudah mampus mereka semua. Burung ini tadi, ya, yang jumlah burung ini besar seperti layar unta tadi. Burung ini tadi mengambil dari bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj kemudian dibuat terbang dilemparkan ke laut. Terus sampai habis. Kira-kira, Pak, kalau ada bangkai di situ, bangkai diambil, tanahnya masih bawa apa enggak? Masih bawa apa enggak? Masih. Ya, kita ingat kalau ada bangkai tikus, diracun lama-kelama enggak tercium, kok bau enggak enak ya? Cari-cari enggak ketemu, makan enggak sedap, minum enggak enak, tidur enggak nyenyak, ternyata ketemu-ketemu sudah jadi, apa namanya itu? Sudah jadi air gitu ya, sudah meleleh airnya. Kita angkat, kita buang, ternyata masih bau busuk, tidak nam, tidak sedap baunya di situ. Nah, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatu wasallam kembali berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan bumi tersebut, ya, bumi dari bau busuk yang tidak sedap tadi. Akhirnya Allah Azza wa Jalla turunkan air hujan. Nam, sampai di tempat seluruh yang ada di muka bumi ini semua apa namanya? Terkena air, ya, tergenang air karena hujan sangat deras, ya. Nah, kemudian setelah itu namanya banjir, kemudian hilang bau yang tidak sedap di muka bumi. Setelah itu kemudian akhirnya bumi ini memiliki barokah kembali karena sudah tidak ada kemaksiatan, tidak ada lagi yang angkara murka, tidak ada lagi yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga bumi ini akhirnya mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang luar biasa. Kalau buah anggur, Pak, kecil atau besar? Kecil ya. Tapi nanti di akhir zaman ketika Ya'juj wa Ma'juj sudah binasa tadi, kemudian turun hujan, setelah itu tumbuh ya buah-buahan yang besar. Mungkin yang sekarang anggur cuma segini, mungkin nanti bisa sebesar buah nangka mungkin. Yang jelas besar-besar. Nah, sampai-sampai digambarkan, disebutkan pula, nah, karena saking makmurnya, unta-unta, kemudian kambing-kambing binatang ternak, itu juga makanan pokoknya bukan rumput, tapi anggur. Kalau sekarang anggur kan gak mungkin dikasihkan, apa namanya itu, untuk kambing nih, untuk kambing saja, kita gak usah, kan gak mungkin ya, mahal banget anggur itu. Tapi nanti di akhir zaman, binatang-binatang makanan pokoknya bukan cuma rumput tapi anggur. Karena saking apa namanya itu makmurnya bumi ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, durinya jam berapa? 49 ya tadi. Lanjut apa sudah? Lanjut ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai-sampai disebutkan dalam riwayat bahwa satu perasan air susu dari unta bisa untuk masyarakat yang banyak. Dalam gambaran kita mungkin bisa untuk orang sak Magelang. Itu satu peran susu air unta. Nah, satu kali merah susu-susu terus gitu. Bisa untuk seluruh masyarakat Magelang gambarannya. Satu peran dari air susu sapi. Susu-susu diperah terus gitu. Nah, satu peran itu cukup untuk yang lebih kecil dari Magelang apa? Nah, kota, ya, kota Magelang gitu ya. Nah, kemudian satu peran dari kambing itu cukup mungkin gambarnya untuk satu kelurahan. Saking makmurnya, saking barokahnya bumi ketika itu. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai pelajaran bagi kita bahwa rezeki dari Allah Azza wa Jalla itu akan tercapai ketika kaum muslimin ataukah penduduk muka bumi ini mereka taat ataukah melakukan ibadah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini tadi terkait dengan Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian tanda yang keempat akan terjadi khusuf. Ya bisa jadi gerhana ataukah gempa, wallahualam. Zahirnya ya gempa di daerah timur satu kali, daerah barat satu kali, kemudian di daerah Jaziratul Arab satu kali. Kemudian setelah itu tanda-tanda akan segera terjadinya hari kiamat. Kalau tadi tanda-tanda dekat ini ya. Hampir dekat hari kiamat akan terjadi. Sekarang tinggal nunggu titnya saja itu. Tanda yang pertama adanya dukhon atau awan. Ini dalam surat Dukhon ayat 9-10. Tepatnya pada ayat yang ke-10. Ya di situ sebutkan dukhon. Nah, yang mana dukhon ini tadi ataukah awan ini akan menjadikan manusia meninggal dunia, ya, dan itu akan terjadi nanti di akhir zaman. Lebih jelasnya nanti bisa dilihat dalam surat Ad-Dukhon ayat 10. Kita ringkas. Kemudian selanjutnya terbitnya matahari dari arah barat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika matahari terbit dari arah barat, manusia yang masih hidup di kala itu mereka semuanya akan melihat. Ya, manusia yang hidup di kala itu semuanya akan melihat ya terbitnya matahari dari arah barat. Berarti kan kaget gitu ya. Biasanya matahari terbit dari arah timur, ya, tiba-tiba kok dari arah barat kan gitu. Nah, sehingga pada kaget, semua pada lihat. Namun ketika matahari sudah terbit dari arah barat ketika itu, tidak bisa lagi orang akan diterima imannya dan juga tidak lagi diterima tobat dari seorang manusia. Sudah ditutup pintu tobat, sudah ditutup pintu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah habis. Ya, pintu gerbang sudah ditutup dikarenakan matahari sudah terbit dari arah barat. Nah, namun tetap ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya hari kiamat, yang namanya matahari terbit dari arah barat, di samping itu merupakan perkara yang mengkhawatirkan, namun ada perkara yang lebih mengkhawatirkan lagi, yakni yang kita kenal dengan kiamat sughra, yakni kiamat yang sifatnya kecil, yakni sakaratul maut ataukah ketika seseorang meninggal dunia. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, ketika sudah sakaratul maut, maka juga tidak diterima lagi tobat manusia, tidak diterima lagi keimanan dari manusia. Jadi yang sebelumnya sudah beriman, yaitu al khair, kebaikan, namun kalau sebelumnya tidak beriman, tidak bertobat, ketika itu maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda berikutnya adanya adabah, yakni binatang khusus. Dalam surat An-Naml ayat 82, ya, di sana disinggung terkait dengan dabah atau binatang khusus ini tadi. Dan ini binatang yang akan muncul di akhir zaman, bukan dari binatang langit, bukan binatang luar angkasa, juga bukan binatang yang muncul dari planet lain, bukan, tapi binatang ini adalah dari binatang bumi. Namun bentuknya kayak apa? Wallahu alam, yang jelas binatang ini berbicara kepada manusia. Binatang ini akan berbicara kepada manusia. Memperingatkan kepada manusia bahwa kalian dahulu tidak beriman, tidak yakin dengan tanda-tanda Allah, ataukah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah munculnya api dari daerah kota Aden, daerah kota Yaman, yang menggiring manusia dari arah timur ke arah barat. Kemudian ada perbedaan pendapat di antara para ulama menjelaskan terkait dengan api ini tadi. Ada yang menjelaskan bisa jadi api ini api beneran, menggiring manusia dari arah timur ke arah barat, sampai berakhir di daerah Syam, daerah Syria, Mesir dan semisalnya. Kemudian juga ada yang menjelaskan yang dimaksud dengan api ini tadi adalah terkait dengan huru hara, ya ini perkara-perkara yang ya perseteruan yang sangat dahsyat, karena memang didapati awal munculnya perseteruan ataukah huru-hara di muka bumi mayoritasnya itu munculnya dari daerah timur. Ini sekian tanda-tanda dari akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang menuliskan, saya pernah membaca artikel bahwasanya pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal nanti saat ini sudah lahir. Bayi tersebut berbicara mengatakan bahwa ia adalah bayi yang kelak nanti dewasa akan dibunuh oleh Dajjal. Nah, wallahu alam, kalau memang artikel itu sahih sanadnya, riwayatnya, berarti kita imani. Namun anak pribadi tidak sampai membaca ke sejauh itu. Wallahu alam bishawab. Nah, yang sempat anak baca malah terkait dengan Dajjal. Terkait dengan Dajjal pada masa Rasul alaihi salatu wasallam masih hidup, ya ada enam yang mendapati di situ ya anak kecil bocah gitu mengaku dia adalah Dajjal. Namun apakah Dajjal yang menjadi tanda akhir zaman adalah Dajjal yang didapati pada zaman Rasul itu ataukah bukan? Wallahu alam bishawab. Cukup insyaallah ya. Tayyib, tafadhalu, barakallahu fikum.